إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله قوم مسلمين سيدان جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah mengatur seluruh alam semesta, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki yaumiddin. Kaum muslimin, sidang jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, di antara kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah menciptakan manusia dengan makhluk penciptaan yang paling sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, لَقَدَ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, dengan bentuk yang paling sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita memiliki kepala, memiliki kedua tangan, memiliki kedua kaki, memiliki hati, memiliki mata, memiliki lisan, dan yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kita indera-indera yang kita butuh dengan indera tersebut untuk melihat, untuk mendengar, untuk berbicara, untuk merasa, dan yang lainnya. Semua itu menunjukkan mulianya, kekuasaan besarnya, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dari anggota tubuh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kita, yang paling penting, yang paling kita rasakan butuhnya kita terhadap nikmat tersebut adalah nikmat al-bayan, nikmat al-lisan, dan nikmat an-nutq. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita mulut, untuk kita mulut. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-bayan, mampu menjelaskan, bisa berbicara, sehingga kita mampu mengungkapkan apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Bagaimana kita rasa, bagaimana bisa kita melihat di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya sehingga dia tidak mampu berbicara. Sungguh sulit baginya untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin utarakan, dan apa yang ingin dia sampaikan. Dia tidak mampu disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan baginya bisu. Sehingga dalam hal ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk berbicara, maka itu merupakan nikmat besar yang dengannya kita akan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan bisa mendapatkan sekian banyak pahala-pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Allamahul bayan, dan mengajarkan kepada manusia al-bayan. Dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan al-bayan di dalam ayat ini adalah an-nutq. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk berbicara sehingga kita bisa mengungkapkan apa yang ingin kita utarakan dari hati-hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping begitu besarnya nikmat al-lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun dari sisi lain lisan yang kita miliki ini bisa menjadi perkara, bencana, musibah yang menjerumuskan kita ke dalam siksaan api neraka, disebabkan karena tidak mengontrol lisan tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariat. Disebabkan begitu banyaknya yang disebutkan di dalam syariat Islam, kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh lisan-lisan manusia. Di antara bahaya yang ditimbulkan oleh lisan manusia, yaitu di mana disebabkan karena lisan tersebut seseorang akan terjatuh dalam kesyirikan dengan syirik akbar yang mengeluarkan dia dari Islam dan mengekalkan dia di dalam api neraka wal'iyadu billah. Seperti seseorang yang menggunakan lisannya untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menggunakan lisannya untuk istighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal doa itu merupakan ibadah, istighasah itu merupakan ibadah yang tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Berdoa itu merupakan ibadah, yang mana apabila seseorang tidak berdoa, maka dia tidak boleh berdoa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Dan janganlah kalian berdoa, beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala, kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan pula adalah di mana lisan yang kita miliki tatkala tidak dikontrol dengan syariat Islam akan menjatuhkan seseorang kepada syirik, meskipun itu syirik kecil. Seperti seseorang yang tidak mengontrol lisannya sehingga dia bermudah-mudahan untuk bersumpah, namun dia bersumpah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan demi Nabi, demi Ka'bah, demi ibuku, demi ayahku, demi jiwaku, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan sumpah yang itu merupakan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan perkara yang dilarang di dalam syariat Islam, bahkan dimasukkan di dalam jenis syirik meskipun itu syirik kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa li ghaibi ghairillah faqad kafar aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Di antara bahaya dan kerusakan lisan yang lainnya yang ditimbulkan oleh lisan kita adalah di mana seseorang akan terjatuh dalam kekufuran, dia akan keluar dari Islam disebabkan karena lisan yang dia miliki. Seperti seseorang yang dia mencela, menghina, istihza, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina syariat Islam, menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perkara yang bisa mengeluarkan dia dari Islam yang sebelumnya dia berstatus sebagai seorang muslim, namun disebabkan karena hinaan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, hinaan dia terhadap Rasulullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadikan dia murtad keluar dari Islam. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Katakan kepada mereka, apakah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya kalian menghina, mengolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian mencari alasan, karena sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kerusakan yang lainnya yang ditimbulkan oleh lisan adalah dengan lisan tersebut seseorang akan terjatuh ke dalam dosa besar dari deretan-deretan dosa-dosa besar yang dia dengan dosa tersebut berhak untuk dihukum dengan hukum Islami. Seperti seseorang yang menuduh seorang laki-laki yang suci, dia menuduh seorang wanita yang menjaga kehormatan, dituduh dengan perbuatan zina atau perbuatan keji, maka sesungguhnya orang tersebut, si penuduh tadi, yang dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi yang terpercaya, maka orang tersebut merupakan orang yang telah terjatuh dalam dosa besar. Dia berhak untuk dihukum dengan 80 kali cambukan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mereka menuduh dengan perbuatan zina kepada wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, dan dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah dia sebanyak 80 kali cambukan. Dan janganlah engkau sekali-kali menerima persaksian mereka, dan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang fasik. Di antara kerusakan lisan yang lainnya pula adalah ketika seseorang menggunakan lisan tersebut dalam perkara-perkara yang diharamkan, seperti dia menghina, mengumpat, mencela saudaranya, maka ini merupakan perkara yang akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun akan mendapatkan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu neraka jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, celakalah bagi setiap orang-orang yang mengumpat dan suka mencela. Humazah dijelaskan oleh para ulama tafsir, yaitu celaan yang dilakukan oleh tangan dan mata. Lumazah itu merupakan celaan yang dilakukan oleh lisan, oleh mulut. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengancam celaka bagi setiap orang-orang yang suka mengganggu, mencela, mengumpat saudaranya. Dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan dia menyangka harta tersebut akan mengekalkan dia. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak. Sungguh dia nanti akan dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada ke dalam al-hutamah. Dan tahukah kalian apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah, yaitu neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang menyala. Allati tattali'u ala al-af'idah, yang panasnya itu sampai membakar ke dalam hati-hati mereka. Innaha alaihim mu'sadah, yang api neraka tersebut ditutup serapat-rapatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas penghuni-penghuni neraka tersebut. Fi amadim mumaddadah, dan mereka diikat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tali yang kuat dan panjang di tiang-tiang yang tinggi di dalam neraka jahannam wal'iyadu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara kerusakan bahaya yang cukup besar dan dikatakan bahaya yang terbesar yang dilakukan, ditimbulkan oleh lisan adalah ketika seseorang berucap tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu. Dia berfatwa dalam agama Islam tanpa didasari dengan hujah-hujah syar'iyah. Dia berfatwa dalam tentang agama Islam tanpa didasari dengan hujah-hujah yang benar sesuai yang difahami oleh para ulama ussalaf. Ini merupakan di antara bahaya yang terbesar yang ditimbulkan oleh lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-fawahish, segala macam perbuatan keji yang nampak ataupun tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan dosa, perbuatan zalim. Engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Dijelaskan oleh para ulama, ayat ini merupakan ayat yang menyebutkan deretan perbuatan-perbuatan dosa mulai dari terkecil sampai terbesar. Allah Subhanahu wa taala memulai dari perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala kemudian di atasnya perbuatan dosa, kemudian di atasnya lagi perbuatan zalim, kemudian di atasnya lagi adalah perbuatan syirik. Ternyata di atas kesyirikan ada dosa yang terbesar, yaitu seseorang berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang dia tidak mengetahui ilmunya. Bahkan ketika seseorang berfatwa tanpa ilmu di dalam ajaran dalam agama Islam, maka ini juga termasuk di antara kesyirikan yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Wal iyadu billah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Qaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama tadi telah kita sebutkan segelintir dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh lisan-lisan kita. Oleh sebab itu merupakan kewajiban atas kita masing-masing untuk menjaga lisan-lisan kita dan tidak mengeluarkan satu kata pun, suatu ucapan terkecuali dalam perkara-perkara yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Dijelaskan oleh para ulama, sungguh di antara orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya dan mengunci lisannya dan memperhatikan apa yang diucapkan dari lisan-lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu ancaman sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nar jahannam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba ada yang berucap dengan satu ucapan yang dia tidak menyangka ternyata ucapan tersebut dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang baik, al-kalimatut thayyibah. Dan di antara hamba pula ada yang berucap dengan satu ucapan yang dia tidak mengontrol, tidak memperhatikan ucapan yang dia ucapkan tersebut, ternyata ucapan tersebut menjadikan dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahannam wal iyad billah. Di dalam hadis pula yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu fi nari jahannam ab'ad bainal masyriq wal maghrib." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara hamba ada yang berucap dengan satu ucapan yang dia tidak memikirkan ucapan yang dia ucapkan tersebut, ternyata ucapan tersebut menyebabkan dia terjatuh ke dalam api neraka jahannam sejauh antara timur dan barat, lebih jauh dari timur dan barat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, "Ma syai'un ahaqqu bituli sijn minal lisan." Tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk dijaga, untuk dipenjarakan dengan waktu yang lama dari lisan. Seterjaganya harta yang kita jaga, kita tempatkan di dalam brankas-brankas yang terlindungi. Kita letakkan harta kita di tempat-tempat yang terlindungi. Namun sesungguhnya lisan kita itu lebih berhak, lebih pantas untuk kita jaga sejaga-jaganya daripada harta yang kita miliki. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Kataba ilaina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala." Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala menulis suatu surat dikirimkan kepada kaum muslimin. Yang menghafal surat tersebut hanya Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala dan seorang perawi yang bernama Makhul. Di dalam surat tersebut Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, "Amma ba'du, fa innahu man akthara dzikral maut radiya min ad-dunya bil yasir, wa man 'ar wa man 'adda kalamahu min 'amalihi qalla kalamuhu fi ma la yanfa'uh." Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala beliau mengatakan, barang siapa yang memperbanyak untuk mengingat kematian, maka niscaya dia akan ridho terhadap dunia meskipun itu sedikit. Ketika dia selalu mengingat kematian dan sering mengingat kematian, maka akan menumbuhkan di dalam hatinya itu qanaah, merasa cukup dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bil yasir meskipun itu sedikit menurut pandangan manusia. Wa man adda kalamahu min amalihi, dan barang siapa yang menganggap ucapannya itu termasuk dari amalannya, maka pasti dia akan sedikit berucap kecuali pada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda sebagai penutup khutbah kita kali ini, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'd Az-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi azmanu lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untuk menjaga organ tubuh yang terletak antara kumis dan jenggotnya, yaitu lisan, dan barang siapa yang mampu menjaga organ tubuhnya yang terletak antara dua pahanya, yaitu kemaluannya, maka aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjamin untuknya untuk masuk ke dalam syurga. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat lisan merupakan nikmat yang besar, nikmat yang mulia. Namun dari sisi lain kita harus memahami, ketika kita tidak mengontrol lisan tersebut dengan syariat Islam, maka sesungguhnya lisan akan menjadi sebab kita akan terjatuh ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihfaz alsinatana, Allahumma ihfaz alsinatana, Allahumma ihfaz alsinatana, alsinatana min kulli su. Allahumma ij'al 'amalana fi ridhaq, Allahumma ij'al aqwalana fi ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa aqimish shalah.